berkumpul di atas kebenaran. Di antara karakteristik manhaj salaf yang ketiga adalah berkumpul di atas kebenaran. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah serta tidak berselisih. Berpecah belah dan berselisih merupakan sebab kezaliman dan kelaliman yang dapat menyebabkan umat ini saling mencaci satu sama lain serta menghalalkan darah satu sama lain. Al-Mushahidun al-Kiram, perselisihan dan perpecahan pada pemeluk agama Islam yang tentunya semua kita menyaksikannya sekarang, salah satu di antara sebabnya adalah tidak berkumpulnya mereka di atas kebenaran. Akhirnya mereka saling mencaci dan memaki. Akhirnya berpecah belah, akhirnya berselisih dan tentunya berakhir pada perpecahan di kalangan kaum muslimin sendiri. Maka sebenarnya poin ini, sifat ini, karakteristik ini juga dimiliki oleh semua pemeluk agama Islam, niscaya mereka akan yakni bersatu karena mereka berkumpul di atas kebenaran, karena mereka mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di atas kebenaran. Berkumpul di atas kebenaran adalah salah satu ciri yang jelas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan malah berselisih, bukan malah kemudian saling mencaci dan memaki dan berakhir pada perpecahan. Prinsip yang agung ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan pengamalan para sahabat dan salafus salih radhiyallahu anhum dan rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, berkumpul di atas kebenaran adalah salah satu ciri yang jelas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berkumpul di atas kesesatan, bukan membela kesesatan. Berkumpul di atas kesesatan, didakwahi, dikasih tahu, diluruskan, lanjut dia dengan kesesatan. Tapi memang ya, orang ngaku nabi pun ada pengikutnya. Anda bikin sekte sesesat apapun mesti ada pengikutnya. Ya, kembali lagi kepada bahwasanya di antara tujuan jangka panjang iblis, dia ingin memasukkan semua kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak pernah akan tinggal diam, dia tidak akan istirahat, apalagi tidur. Dia selalu akan tanamkan syahwat dan syubhat, dia akan bikin rancu agama ini, hingga kemudian ada sebagian orang yang menjadi tentaranya, mengikutinya. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adalah dia iblis menyeru hizbnya, kelompoknya, orang-orang yang mau memang mendengarkannya, pengikutnya, agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka barang siapa ingin selamat, selamat dari target jangka panjang iblis yaitu masuk neraka, bersatulah. Dan ini sifat ahlus sunnah wal jamaah. Ini karakteristik manhaj salaf. Mereka bersatu di atas kebenaran. Berikut beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal tersebut, bahwasanya berkumpul di atas kebenaran adalah salah satu di antara ciri yang jelas yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena prinsip ini ditunjukkan atau berdiri di atas pondasi yang kuat firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dipraktikkan oleh para ulama salafus saleh dari kalangan para sahabat dan selanjutnya. Dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Yang artinya adalah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu, dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk bercerai-berai. Karena dulu sebelum datangnya masa Islam, perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat-Nya dengan diutusnya nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya semuanya kemudian menjadi satu bersaudara. Maka jangan sampai kemudian perkara tersebut terulang kembali. Karena fanatisme kita misalnya kepada orang yang kita agungkan, padahal orang yang kita agungkan, yang kita muliakan, dia berjalan di atas kesesatan, yang kemudian akhirnya menjadikan atau terjadi perselisihan, perseteruan, dan memecah belah kaum muslimin. Dan memang ada orang-orang tentara iblis tentunya, mereka masuk di dalam Islam tapi untuk merusaknya. Masuk mereka ke dalam Islam tapi untuk merusaknya, dengan pemikiran mereka, dengan akidah mereka, yang terkadang juga ditopang dengan firman dan sabda sesuai dengan yang mereka fahami, bukan di atas pemahaman salafus saleh, menumbuhkan benih-benih keragu-raguan di hati kaum muslimin akan agamanya sendiri, yang akhirnya kemudian berselisih mereka satu sama lain, tidak di atas ilmu, di atas fanatisme, berseteru mereka, gontok-gontokkan mereka, bahkan mungkin bisa jadi berakhir kepada saling membunuh mereka satu sama lain. Tapi siapa pemicunya? Orang di dalam Islam itu sendiri. Karena tidak pernah akan terasa yang demikian. Kalau dari luar, dari orang kafir, semua kita sadar mereka ingin ngerusak. Tapi kalau dari dalam, apalagi kemudian bermula dari akidah, jadilah itu kemudian sebuah keyakinan, sudah tidak bisa digoyang. Namanya juga keyakinan akidah. Aqada ya'qidu uqdatan wa aqidatan, ikatan, buhul. Terikat kuat hati ini dengan satu pemahaman. Sayangnya pemahamannya salah. Sayangnya akidahnya menyimpang, sesat. Tapi dia terikat dengan itu. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, lanjut dia dengan kesesatannya. Dari siapa dia belajar? Tentunya dari kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13. Syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Di antara dalil yang di atasnya kemudian pondasi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri, yang menunjukkan akan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah, bersatu di atas kebenaran. Dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, yang artinya adalah Dia Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Dan apa yang kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, apa wasiatnya? Yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Menegakkan agama dan jangan berpecah belah, bersatu di atas kebenaran. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan umatnya, dan untuk nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya sama. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Wa atii'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya adalah, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Ini di antara hasil dari sebuah perselisihan. Goalnya iblis dan semua tentaranya, ketika dia tanamkan kebencian di hati kaum muslimin, karena kalau berkaitan dengan ibadah yang mereka lakukan, perintah ini, perintah itu, iblis sudah tidak ngurusi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan, setan, iblis telah berputus asa agar dia disembah di jazirah Arab. Sudah enggak bisa diganggu gugat akidahnya. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi menanamkan kebencian dan kedengkian di hati mereka, iblis tidak pernah tinggal diam. Karena itulah nanti yang akan memicu perselisihan, permusuhan, pertumpahan darah, hingga kemudian akidahnya rusak. karena yang dibela adalah kelompok, karena yang dibela adalah yakni golongan. Fanatisme ini berakhir nanti pada yakni kesesatan. Inilah diantara cara iblis dan semua tentaranya untuk merusak akidah kaum muslimin yang tadinya awalnya tidak bisa digoyahkan. Ibadah mereka tidak bisa dia ganggu. Salat mereka, puasa mereka, zakat mereka, haji mereka, udah gak bisa diganggu. Mantap. Tapi ketika kemudian dia tanamkan fanatisme, akhirnya kemudian yang satu dan yang lainnya berselisih, berbeda pendapat, wajar-wajar saja. Tapi kalau sama-sama ingin mencari kebenaran, seperti perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan salafus salih, khususnya sahabat, tujuan mereka untuk mencari kebenaran, bukan kemudian tetap kokoh, bukan kemudian tetap lanjut dengan pemahaman yang ada padahal terbukti salah. Disebutkan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar. Terjemahannya gentar. Padahal bukan padahal ya. Kata fashila yafshalu itu gagal sebenarnya, kalah. Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Tentunya ini diantara yakni ayat yang berkaitan dengan kesiapan kaum muslimin juga sebelum berperang. Maknanya maka kita luaskan, bukan cuma berperang secara harfiah betul-betul berperang, tapi selama kita hidup ini sebelum kita mati, kita perang dengan keburukan, kejahatan, iblis, syaitan. Perang terus. Kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti kalah. Kekuatan kita akan lemah. Dari mana awalnya? Tidak taat. Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, mesti kalah. Kekuatan hilang. Tidak bisa lagi kemudian na'udzubillah nantinya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Ulada ramah. Udah gak punya kekuatan. Akhirnya diarahkan kemana saja oleh iblis dan semua tentaranya, ngikut. Kenapa? Sudah tidak memiliki kekuatan. Sudah kalah. Menang iblis dengan targetnya. Target jangka panjangnya. Neraka Allah Subhanahu wa taala menanti orang-orang yang demikian. Na'udzubillah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh kesabaran. Berat dia, tapi tentunya bukan perkara yang mustahil ketaatan itu. Karena meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Karena meninggalkan larangan dari Nabi Muhammad juga butuh kesabaran. Karena jika tidak, semuanya sudah kita langgar. Berat memang, tapi semua kita bisa kok. Allah berikan kita kemampuan kok untuk meninggalkannya. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kita perintah, entah itu langsung dari Allah dalam firman-Nya atau melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, satu perintah kita tidak mampu pikul, satu larangan kita tidak mampu tinggalkan. Enggak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang artinya adalah seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain dan beliau merekatkan jari jemarinya. Mungkin seperti ini. Hakikat seorang mukmin dan mukmin yang lainnya itu harusnya seperti ini. Saling menguatkan satu sama lain karena ia layaknya bagaikan satu bangunan, bukan berseteru, bukan berselisih, bukan na'udzubillah sampai terjadi pertumpahan darah. Mukmin dan mukmin yang lainnya itu bersatu. Ia seperti bangunan yang kuat, yang kokoh, saling menguatkan satu sama lain karena rapi. Semua berjalan di atas kebenaran. Semua berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Dengan pemahaman salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersatu, saling mencintai dan melarang dari berpecah belah dan berselisih. Yang dapat menyebabkan berpecah belahnya kalimat kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun." Berjamaah bersatu adalah rahmat dan berpecah belah adalah azab. Makanya hadis yang tersebar di masyarakat gitu ya, ikhtilafu ummati rahmah, itu hadis palsu. Termaktub di silsilah al-ahadith al-da'ifah wal-mawdu'ah karangan Syekh Al-Albani, bahkan di jilid 1, bahkan di halaman-halaman awal beliau cantumkan ini. Perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat katanya. No, bukan hadis. Tidak ada asal usulnya, kata Syekh Al-Albani. Dan bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Derajatnya Hasan ini. Bahkan di antara perkataan Imam Ibnu Qayyim, beliau memahaminya secara terbalik. Kalau berselisih itu rahmat, berarti bersatu itu laknat, kata beliau. Kalau berselisih itu rahmat, maka bersatu itu juga adalah azab. Persis seperti sabda Nabi Muhammad, tinggal dibalik. Harusnya bersatu itulah, berjamaah itulah adalah yang rahmat. Dan berselisih itu azab. Dan tidak sedikit kemudian orang bersembunyi di balik hadis palsu ini untuk tetap menguatkan pendapatnya karena berbeda dari yang lain. Kita ini berbeda, ini rahmat Allah. No, berselisih. Berselisih itu azab. Bersatu itu baru rahmat. Kalau berselisih dan berbeda itu kemudian adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti bersatu itu kebalikannya dan itu tentunya sebuah kesalahan. Tinggal beliau balik, kata Imam Nuqayyim. Yang benar itu ini. Berjamaah adalah rahmat dan berpecah belah adalah azab. Dulu ya ketika kuliah di pelajaran takhrij kalau enggak salah, masing-masing diberikan waktu itu PR, seingat saya beliau berikan waktu 1 pekan, Syekh berikan waktu 1 pekan agar semua kita menghadirkan hadis-hadis yang palsu yang tersebar di negeri masing-masing. Unik-unik. Begitu pekan depannya, wah, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Asia secara umum, yang dari Eropa, yang dari Amerika, yang dari Afrika juga. Hadis-hadis palsu yang tersebar di negeri masing-masing. Aneh-aneh. Tapi kalau yang ini, bahkan ini merata. Yang palsu ini merata. Di semua benua. Coba bayangin. Makanya Syekh Al-Albani sebutkan ini bahkan di jilid satunya. Di silsilah hadis palsu dan hadis lemah, karangan beliau, itu loh, yang merah itu loh. Berapa jilid tuh? Nah itu yang merah itu. Merah marung. Kalau yang di samping antum itu yang silsilah as-sahihahnya, itu yang sahihnya. Anak fakultas hadis, ini dua wajib punya. Di jilid satu beliau cantumkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang benar itu adalah bersatu, bukan berselisih. Bersatu itulah yang rahmat, berselisih itulah yang azab, dan juga tentunya terlaknat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah." Pemirsa, ini di antara hadis yang sering untuk saya pribadi saya jadikan contoh bagaimana kemudian kita itu bisa yakni mengcrosscheck, cek dan recheck keabsahan sebuah hadis. Jadi hadis itu memiliki tiga unsur. Hadis itu memiliki tiga unsur. Jika salah satunya disebutkan, maka insya Allah bisa di cross check. Satu, perawi dari kalangan para sahabat. Dua, matan redaksi hadis itu dalam bahasa Arab. Tiga, mukhrijul hadis, para ulama yang mengeluarkannya dalam kitab-kitab mereka. Ini unsur hadis. Anda kalau dapat broadcast, Anda dapat ya dapat broadcastan atau Anda baca tulisan menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW bersabda, cari salah satu di antara tiga unsur ini, itu minimal. Karena kalau kemudian salah satu di antara tiga unsur ini ada, bisa di cross check gampang. Buku-buku seperti ini rujukan terakhir. Sekarang dengan teknologi, semua kita searching nanti balik kepada kitab aslinya. Tapi harus ada salah satu unsur di antara tiga ini. Satu, siapa sahabat yang meriwayatkan? Dua, mana redaksi, yakni matan bahasa Arabnya Nabi Muhammad sabdakan? Tiga, siapa ulama kemudian yang mengeluarkannya? Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud kah, Tirmidzi kah? Kok tiga-tiganya enggak ada? Repot. Nabi bersabda, dalam bahasa Indonesia, Nabi bersabda, kemudian disebutkan sabdanya full dalam bahasa Indonesia. Sahabatnya tidak disebutkan, matan bahasa Arabnya enggak ada, yang mengeluarkan juga enggak ada. Akhirnya tulisan itu, akhirnya broadcast itu, kita tidak katakan salah lebih dulu, enggak ilmiah. Orang enggak bisa meng-cross-checknya. Karena kalau misalnya orang menyebutkan misalnya bahasa Nabi Muhammad bersabda bahasa Indonesia full, yang mengeluarkan enggak ada, tapi dia sebutkan dari sahabat fulan, dari sahabat itulah kemudian bisa di cross check di kitab-kitab musnad, kitab hadis yang jenisnya musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan abjadiyah, nama perawi dari kalangan para sahabatnya, alif, ba, ta. Dia sebutkan Anas bin Malik, wah ketahuan langsung dari alif. Cek Anas, ketahuan semua riwayat dari Anas bin Malik. Dapat. Dua, sahabatnya tidak dia sebutkan, tapi hadisnya dia sebutkan dengan matan bahasa Arabnya. Maka pada setiap sabda Nabi Muhammad SAW, setiap sabda Nabi Muhammad SAW ada satu kata bahasa Arabnya kalimah, ada satu kata yang darinya kemudian kita bisa mencari asal-usulnya, sahabat yang meriwayatkan siapa, ulama yang mengeluarkan siapa, dari kitab-kitab mu'jam. Tupit yang di atas itu. Sana yang tengah. Nah, itu. Al-mu'jam, al-mufahros, itu yang tengah. Sama yang sana tuh, yang paling kenal tuh An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, itu mencari sabda Nabi Muhammad SAW dari kalimah, dari kata yang Nabi Muhammad sebutkan. Contohnya ini. Ini yang hadis yang sering saya contohkan ketika menyampaikan, yakni poin ini. Man arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah. Coba, mana kata di antara sabda Nabi Muhammad ini yang unik dibandingkan yang lain? Kalau mencari di Mu'jam Mufahros misalnya man aroda, waduh ribuan jadinya kalau begitu. Waduh, man aroda, man aroda, man aroda, barang siapa mau, barang siapa mau, banyak banget. Dicari pakai aplikasi juga man aroda, wah keluar banyak banget man aroda, barang siapa yang mau. Oh, coba cari al-jannah, surga, seabrek juga. Coba cari al-jamaah, seabrek juga. Tapi kalau Anda klik kata ini, buhbuha, nah ini unik. Paling keluar sedikit, tring, nah ketahuan. Di setiap sabda Nabi Muhammad itu mesti ada kalimat namanya gharib. Kalimat yang unik, kalimat yang aneh, kalimat yang gak umum. Makanya kan judul punya An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Mesti ada kata gharib yang jarang dipakai, yang unik. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, kata itulah yang kita pakai, masukkan ke bagian searching, klik, ting, keluarnya sedikit. Langsung ketahuan, sahabat fulan yang mengeluarkan, langsung ketahuan, ulama fulan, sahabat fulan yang meriwayatkan, ulama fulan yang mengeluarkan. Dapat. Kenapa? Karena orang tadi, ustadz tadi, syekh tadi, tulisan tadi ilmiah. Kenapa? Dia menuliskan salah satu di antara tiga unsur hadisnya dalam bahasa Arab. Tiga, sahabatnya tidak disebutkan, matan bahasa Arabnya tidak ada, tapi dia sebutkan hadis riwayat Imam Muslim. Ah, dicari di kitab Imam Muslim, dapat. Apalagi dengan teknologi zaman sekarang, langsung masuk ke kit, langsung masuk ke Sahih Muslim, masuk bagian searchingnya, berarti kan sudah di Sahih Muslim doang nih, masuk di bagian searchingnya, dan kemudian sebutkan kata itu. Di antara aplikasi yang harus Anda miliki tentunya, Jami' Al-Kutub At-Tis'ah, bisa di zoomit. Satu aplikasi yang harusnya Anda miliki di handphone Anda agar handphone Anda bermanfaat. Okay. Dulu adanya ini di awalnya di iOS doang, habis itu juga alhamdulillah ada di Android. Download. Tapi tentunya Anda juga harus punya basic bahasa Arab. Jami' Al-Kutub At-Tis'ah, bukan sitah lagi. Bukan 6, tapi 9. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, Ahmad, Baihaqi, lupa saya, tiganya lupa. Iya. Tapi tentunya Darimi ada, Daruqutni ada, tapi ada 9 kitab. 9 kitab hadis yang besar. Nah contohnya tadi misalnya, dia sebutkan Sahih Muslim, tinggal masuk ke Sahih Muslimnya, set, baru masuk ke bagian searchingnya, set, ketik kemudian, ya ini apalagi ada redaksinya, ketik bahasa Arabnya, klik, ketemu, rujuk ke kitab aslinya. Kenapa? Karena orang tadi, syekh tadi, tulisan tadi, ilmiah, dia sebutkan salah satu di antara unsur hadis, hingga kemudian bisa cross-check. Jadi ini ulun sampaikan berulang, karena hadis inilah yang sering ulun jadikan contoh akan kalimat yang gharib, unik, aneh, enggak umum yang Nabi Muhammad sabdakan dalam sabdanya, buhbuha. Kata Nabi Muhammad SAW, kembali pada bahasan, man arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah, yang artinya adalah barang siapa menginginkan buhbuhatal jannah, istana di tengah surga. Itulah arti. Karena kalau nyari hadis barang siapa yang mau, banyak banget depan hadis kayak gitu. Cari hadis pakai kata surga, banyak banget juga hadis tentang surga. Tapi begitu istana di tengah surga, ini enggak umum istana. Jadi gitu ya. Barang siapa menginginkan rumah atau istana di tengah surga, maka karena kan ada keutamaannya, ada rumah-rumah di pinggirannya, ini ada rumah atau istana di tengahnya. Membedakan keutamaan amal masing-masing. Barang siapa menginginkan istana di tengah surga, maka hendaklah ia beserta al-jamaah, jamaatul muslimin. Bersatu di atas kebenaran yang tentunya tegak di atas pondasi Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Fi riwayatin li Muslim, wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, janganlah kalian saling hasad. Hasada itu berbuat hasad atau iri. Tahasada itu saling hasad. Kalau Anda ingat kajian kemarin, di antara yakni petunjuk Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau berinteraksi pada istrinya, mungkin ingat ya, di situ disebutkan kata tadafa'a fil khuruji minal masjid. Dafa'a itu mendorong, tadafa'a saling dorong. Makanya saya terjemahkan kemarin, saling dorong, saling senggol, buru-buruan siapa yang keluar dari rumah duluan. Canda Nabi Muhammad dengan istrinya. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, senggolan kecil lah ya. Bukan dorong, tendang, oh, jatuh bini. Gak gitu. Kita bahas kemarin itu. Mungkin Anda mengikuti. Kata Nabi Muhammad SAW, itulah bahasa Arab ya. Janganlah kalian saling hasad dengki. Jangan saling membenci. Jangan saling memata-matai. Jangan saling mencuri-curi kabar. Tahassasu. Jangan saling berjual beli dengan najash. Menambah harga tapi tidak ingin beli. Saya misalnya jualan, kemudian saya punya beberapa teman sudah janjian bahwasanya nanti kamu tawar ada tinggi ya. Oke. Mereka ini nawar, teman-teman saya ini nawar, tapi tidak ingin membeli agar orang lain kepancing. Ya. Muk ini saya akan jual ya 10.000 deh. Siapa yang berani bisa atau siapa yang bisa atau siapa yang mau memberi saya untung lebih? Langsung teman saya tadi 15.000 deh. Yang lain, wah saya berani itu 20.000. Tapi teman-teman saya semua untuk mancing satu orang hingga dia beli 50.000. Jadi najis itu seperti itu. Aziyada fi qimati sil'ah min ghairi qasdi syira', kalau tidak salah gitu ya. Menambah harga tanpa ada niat tujuan membeli. Ya kayak gitu buat nipu doang. Jangan kalian seperti itu, kata Nabi Muhammad. Tetapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara, bukan malah saling dengki, saling benci, saling mata-matai, saling kemudian mencuri-curi kabar, saling menipu, berjual beli. Ah, ini bukan kaum muslimin. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda SAW, janganlah saling memutus hubungan, jangan saling menjauhi, jangan saling membenci, jangan saling hasad. Tetapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kayaknya hadis ini bisa kita jadikan video terpisah untuk video pendek, tapi kita harus baca syarahnya dulu karena luar biasa ini. Larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain sebelumnya tadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpecah belah, tapi harusnya kita bersatu. bersatu di atas kebenaran. Itulah karakteristik manhaj salaf. Itulah karakteristik bahkan akidah seorang yang beriman. Mereka bersatu di atas kebenaran. Kita akhiri. Para sahabat radhiyallahu anhum, meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, namun hal itu tidak membuat mereka berpecah belah, bermusuhan, dan saling membenci. Ya dong. Disebutkan di sini, padahal perbedaan pendapat mereka terjadi pada masa Rasulullah dan beliau berada di tengah-tengah mereka. Sering kita sebutkan contoh ini. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya di kalangan umatku ada 70 ribu orang yang akan masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Stop, Nabi Muhammad habis itu masuk rumah. Oh, para sahabat setelah itu mereka berselisih paham. Siapa orang-orang ini? Apa keutamaan yang mereka lakukan hingga mendapatkan keutamaan setinggi itu? Apa amalan yang mereka lakukan ketika di dunia hingga mendapatkan keutamaan yang luar biasa dahsyat seperti itu, masuk surga tanpa hisab dan azab? Dan muncullah pendapat-pendapat di kalangan mereka berbeda, tapi apa? Untuk tujuan yang sama. Mereka sama-sama ingin kebenaran, mereka sama-sama ingin tahu amalan apa yang dilakukan orang-orang yang dahsyat ini. Bukan yakni fanatik dengan pendapat pribadi atau orang yang kita kagumi tidak di atas kebenaran. Padahal bisa jadi kemudian telah jelas baginya kebenaran, tetap dia mengambil pendapat ustadznya, syekhnya, tuan gurunya, padahal salah dan menyimpang. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat berselisih pendapat. Bahkan perselisihan terjadi Nabi Muhammad masih hidup. Tapi mereka berbeda pendapatnya itu, yakni untuk sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Tidak membuat mereka berpecah belah, tidak membuat mereka bermusuhan atau saling benci. No. Radiyallahu anhu ajma'in. Dan kalau misalnya, ini misalnya doang ya, seorang sahabat pendapatnya berbeda dibandingkan jumhur para sahabat, tetap kita tidak boleh kemudian merujuk sahabat yang satu itu yang berbeda dibandingkan jumhur para sahabat. Ini contoh doang. Ya. Tidak bisa kemudian pendapat seorang sahabat, apalagi yang di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, pendapat individu seorang sahabat, seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi menyelisihi jumhur, menyelisihi mayoritas para sahabat, menyelisihi mayoritas para tabi'in, menyelisihi mayoritas tabi'ut tabi'in, pendapat satu orang, itulah yang kita rujuk. No, enggak benar kayak gitu caranya. Apalagi berkaitan dengan ibadah, di mana sifat ibadah itu tauqifiyah, harus merujuk kepada dalil. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, atau ijma ulama kaum muslimin. Bukan kemudian pendapat individu, sekalipun dia Imam Ahmad, sekalipun dia Imam Syafi'i, sekalipun dia Imam Malik, sekalipun dia Imam Abu Hanifah, sekalipun dia imam, tapi dia bersendirian padanya, menyelisihi jumhur ulama yang lain, bukan pendapat itu rujukan kita, tapi pendapat jumhur. Amr bin As pernah berbeda dengan jumhur para sahabat. Ibnu Umar pernah berbeda dengan jumhur para sahabat, bahkan sering. Bahkan bapaknya enggak suka. Tapi apakah kemudian pendapat Imam Ibnu Umar itu kemudian yang menjadikan keterujukan? No, jumhur para sahabat dong, bukan pendapat pribadi seorang sahabat. Berarti sahabatnya salah? No, itu ijtihad. Nah, ini bedakan lagi. Itu ijtihad seorang sahabat, ijtihad seorang tabi'in, ijtihad seorang tabi'ut tabi'in. Ketika dia salah pun, terbukti salah pun, dia berpahala. Cuman rujukan kita bukan itu. Rujukan kita adalah ijma kaum muslimin, entah itu kalangan para sahabat atau generasi yang berikutnya. bukan pendapat individu, sekalipun itu ijtihad, tapi dia akan bersendirian dengannya. Ini kadang-kadang pendapat individu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus salih yang lain, bersendirian dia dengan satu pendapat, tapi itu cocok dengan hawa nafsu kita. Ah, kita ikut ini. Enggak kayak gitu caranya beragama. Ya, jumhur yang kita ikuti, mayoritas yang kita ikuti, pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ini kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Afwan, izin bertanya di luar tema. Adakah manfaat kepada mayat misalnya meringankan hisab kubur ketika mayat tersebut dikuburkan di luar masjid di bagian kiblat masjid? Enggak ada. Dan Anda tidak perlu kemudian merujuk ini dalilnya adalah kuburan Nabi Muhammad. Kuburan Nabi Muhammad itu di rumah Aisyah. Dia di luar masjid. Ketika kemudian terjadi pelebaran, akhirnya dia masuk. Tapi ketika terjadi pelebaran pun Anda kira tidak ada perseteruan. Banyak ulama enggak setuju. Ya. Tapi harus terjadi, akhirnya dilebarkan. Yang terjadi di kalangan kaum muslimin, ada kuburan dibangun di atasnya masjid. Ada masjid dikubur di dalamnya atau di sekitarnya orang saleh. Itu yang salah di kalangan kita kaum muslimin. Kalau ada kuburan, jangan bangun masjid di situ. Kalau ada masjid, jangan kubur orang di situ. Nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kuburan ini, itu adalah nasihat di akhir-akhir hayat beliau. Wanti-wanti beliau akan yakni masalah kuburan ini agar kita tidak menyerupai Yahudi Nasrani. La'anallah al-Yahud wal-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Artinya apa menjadikan kuburan sebagai masjid? Beribadah di kuburan. Atau betul-betul kemudian menjadikan masjid di atas kuburan. Kubur orang pada tempatnya. Ya. Ketika orang dikubur di satu tempat, kuburan, jangan bangun masjid di situ. Kalau sudah ada masjid dibangun, jangan tanam orang di situ. Bahkan salat tidak sah kata Nabi Muhammad SAW jika di hadapan kita adalah yakni kuburan. La tusallu ilal qubur kata Nabi Muhammad Oqamakal. Pas di kiblat. Makanya yakni pendapat para ulama, mereka memakruhkan salat di masjid yang di sekitarnya ada kuburan. Tapi kalau misalnya di sekitarnya itu kanan kiri belakang ya. Tapi kalau misalnya di dalam, apalagi pas di depan keimaman, mereka mengatakan tidak sahnya sholat tersebut berdasarkan larangan sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau mau, harus ada pembeda, harus ada pembatas yang jelas, tembok yang membedakan antara areal masjid dan areal kuburan. Jadi tidak ada kemudian, yakni keutamaan, keringanan azab untuk orang yang kemudian dikuburkan yakni di sekitar masjid. Tidak ada. Amal masing-masing. Kuburkan manusia di kuburan kaum muslimin. Punya dosa dia, hak Allah untuk mengazabnya. Ya, karena Allah itu adil. Betapa banyak orang di dunia melakukan kesalahan belum Allah balas. Hak Allah untuk mengazabnya. Kenapa? Karena di dunia belum Allah balas. Di alam barzakh Allah balas. Di akhirat Allah balas. Tapi ingat, Allah pun maha pengampun. Sangat mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seorang. Dan Allah maha pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yakni menancapkan dua pelepah kurma yang dibagi dua. Itu karena Nabi Muhammad diperdengarkan. Beliau diperdengarkan dua orang ini sedang diazab di kuburannya karena mereka disebutkan tidak cebok dari kencingnya. Ya, disebutkan. Tapi Nabi Muhammad diperdengarkan kala itu, tidak setiap saat. Dan Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaatnya, syafaat muaqqat. Syafa'ah muaqqatah, syafaat yang ada expire-nya. Makanya Nabi Muhammad bersabda, semoga azab mereka diringankan selama pelepah ini belum kering. Mengering dia, sampai di situ saja kemudian pertolongan Nabi Muhammad. Sisanya, yakni hak Allah, mau mengazabnya sesuai dosanya, hak Allah mau mengampuninya. Juga ketentuan Allah. Tapi yang jelas, Nabi Muhammad kalau itu berdengarkan, kita kan gak dengar. Kemudian kita tancapkan pelepah kelapa lagi. Belum lagi kemudian kita su'udzon. Meyakini bahwasanya ini orang pasti diazab. Kan kita gak tahu. Kuburkan kaum muslimin di kuburan, kuburkan seorang muslim di kuburan kaum muslimin. Soleh dia, yakni nikmat Allah subhanahu wa ta'ala menantinya. Toleh dia, maka Allah maha adil. Allah bisa mengazabnya sesuai dengan dosanya. Allah bisa mengampuninya karena Allah maha pengampun. Jadi kalau ada kuburan, jangan bangun masjid di situ, di sekitarnya, apalagi di atasnya. Dan jika ada masjid, jangan kubur orang di situ. Kalau sekarang sudah terjadi, maka mana yang lebih dulu dibangun? Mana yang lebih dulu ada? Masjidkah, kuburankah? Oh, ini lebih duluan kuburan. Hancurin masjidnya. Oh, ini lebih duluan masjid. Keluarkan orangnya, pindahkan ke kuburan kaum muslimin. Saddan lidzari'ah, berhati-hati, sikap hati-hati dari terjerumusnya kita suatu saat nanti, atau anak cucu kita suatu saat nanti kepada kesyirikan. Karena apa? Karena godaan syaitan. Hingga kemudian na'udzubillah kita meminta, memohon kepada orang soleh yang dikubur di masjid ini. Sekarang mungkin enggak, tapi nanti kita enggak pernah tahu. Tahu enggak kenapa itu kuburan ada di masjid ini? Itu orang soleh. Dulu orang tua kalian, kakek buyut kalian, kenapa menanamnya di sini? Itu bukan karena orang-orang biasa, enggak, dia orang soleh. Mereka minta pertolongan ke orang soleh ini. Itu sebab kenapa kuburannya ada di sini. Sekarang mungkin belum, nanti. Akhirnya kesyirikan berulang kembali karena sikap kita yang salah sejak awal. Berkaitan dengan bagaimana, yakni kita mengubur seseorang di kalangan kaum muslimin, termasuk orang soleh di kalangan mereka. Wallahu alam bisawab. Jadi seperti ya, tidak ada keutamaan khusus ya. Wallahu alam bisawab. Kalau sampai di bagian kiblatnya, bahkan salat kita tidak sah. Itu penting. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful umman ma. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.